Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak ibu, saudara-saudara dan adik-adikku yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai 1-2 ayat perlu saya sampaikan sejenak. Mari kita berdoa bersama memohon keridhaan Allah, kiranya tujuan hajat kita, puasa kita, ibadah kita, sholat kita diterima olehnya. Amin. Dan saya akan membaca doa, mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhama al-malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balighna Makkata wal Madinata li ziyarati haramika wa harami nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusran la usran wa ala shihhati wal afiyati was salamati wan najahi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimni li ramadana wa sallim ramadana li wasallimhu minni mutaqabbala. Allahumma amin. Hadirin bapak ibu sekalian, doa-doa tadi punya beberapa potensi. Pertama, kita mencoba untuk mengupgrade kembali tentang kualitas iman, Islam dan ihsan kita. Kenapa harus kita selalu upgrade? Karena al-imanu yazidu wa yanqus, kadangkala pasang, kadangkala surut. Dengan cara apa kita mengupgrade? Dengan cara tadi, yaitu sampai hari ini kita tetap komitmen. Setulus hati kita nyatakan bahwa Allah Tuhan kita ridho. Muhammad Rasul kita ridho. Islam sebagai panutan agama kita pun ridho. Al-Quran kitab kita ridho. Ka'bah kiblat kita ridho. Mudah-mudahan kualitas pengakuan kita ini kita jaga sampai kita meraih husnul khotimah. Amin. InsyaAllah di antara doa kita ini banyak yang diterima Allah doanya. Karena kita para soimin dan soimat, apalagi dihadiri oleh adik-adik ini ya, di sini pastikan doa kita akan dikabulkan Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, hadirin bapak ibu sekalian, doa tadi punya potensi, kiranya semoga pada kesempatan ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Indikasinya ilmu manfaat barokah itu turunnya ilmu berbarengan dengan hidayah Allah. Sekalipun setitik, tapi kalau dibarengi dengan hidayah Allah, insya Allah manfaat dan barokah. Manfaat memberikan nilai tambah bagi diri sendiri, keberkahan bisa kita ketok tularkan kepada saudara-saudara kita. Itu namanya manfaat dan barokah. Ya. Yang ketiga doa tadi, saya titip-titip doa tadi apa, kiranya Allah memudahkan kita bisa hadir ke tanah sucinya. Amin ya. Kita semua yang sudah berangkat haji, mudah-mudahan diundang oleh Allah lagi. Keluarga kita, bapak kita, saudara kita, putra-putri kita, suami istri kita, kiranya diundang Allah lagi. Bagi kita yang belum, Allah mudah-mudahan memberi kesempatan. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan mengundang kami, jadikan sarana perjalanan kami lancar, tidak ada aral melintang. Ya Allah, kiranya Engkau mengundang kami, jadikan sarana kesehatan kami sehat jasmani dan rohani. Jadikanlah sarana ibadah haji umroh kami haji umroh yang mabrur dan mabrurah. Amin. Itu tadi doa yang ketiga. Yang keempat, kita juga berdoa sebagaimana doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyongsong bulan suci Ramadan. Ya. Dan pada saatnya Rasul pun pada bulan Ramadan juga selalu berdoa, Allahumma sallimni li Ramadana wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbala. Intinya, ya Allah, selamatkan diri keluarga kami bisa meraih potensi kebesaran dan kebenaran Ramadan. Jadikan sarana Ramadan ini menjadi media kami untuk menggapai ridhoMu, kebenaran kebesaran RamadanMu. Ya Allah, jadikan sarana ibadah kami ibadah yang Engkau terima. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini maaf Pak Haji Hamzah, saya sampai jam berapa, jadi biar bisa mengatur waktu saya. Artinya ya, apa tentatif, apa sampai jam berapa nanti? Sampai beliau hadir. Oh ya. Sampai beliau hadir. Iya. Oh ya, ya oke deh. Beliau ada acara? Penyerahan itu. Penyerahan ya. Oke. Penyerahan aja sama menterinya nanti mungkin baru saya urus sama. Iya, iya. Artinya kalau beliau ada waktu untuk beliau ya. Iya. Oke, sampai setengah enam umpamanya. Tapi kalau misalnya masih tangguh terusin dulu enggak boleh? Boleh, boleh. Boleh. Bapak Ibu sekalian, bila dihitung-hitung puasa kita dibanding dengan puasanya Rasulullah, bagi bapak ibu yang sudah usia 23 tahun ke atas, tentu banyak kita. Ya, kenapa banyak kita? Sebab selama hidup Rasulullah itu puasa Ramadan hanya 9 kali. Ramadan. 0 tahun 571 Masehi Rasulullah lahir. Perjalanan 25 tahun kemudian Rasulullah menikah dengan Khadijah. Ya, kasih sayang ditumpahkan sedemikian rupa, perjalanan 15 tahun kemudian usia Rasulullah 40 tahun terjadilah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu pertanda Rasulullah diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasulnya. Apakah saat itu sudah ada perintah puasa Ramadan? Belum ada. Ya, belum ada. 40 tahun berjalan lagi sampai 52 tahun. Artinya Al-Quran turun selama 12 tahun. Apa yang terjadi? Ternyata ayat turun, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Artinya apa? Al-Quran turun selama 12 tahun, kemudian perintah sholat 5 waktu datang. Apakah selama 12 tahun ini sudah ada perintah puasa Ramadan? Belum ada. Kapan puasa Ramadan diperintahkan Allah? Mari kita cek. Rasulullah hijrah ke Madinah pada tahun setahun setelah Isra Mi'raj. Artinya usia Rasulullah 52 tahun Isra Mi'raj, hijrah Rasulullah usia 53 tahun. Ketika hijrah Rasulullah sholatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Selama di Mekah Rasulullah masih menghadap ke Baitul Maqdis ke utara. Dan dalam riwayat ahli tafsir, Rasulullah selama 16 bulan sholat beliau beserta umatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Baru ada ayat, Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Saat itulah Rasulullah telah menetap 4 bulan berada di Madinah, maka Rasulullah langsung 2 kali balik kanan menghadap ke selatan ke Baitullah. Apakah sudah ada perintah puasa Ramadan? Belum ada. Ya. Kapan Rasulullah mendapat perintah Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rasulullah berada 2 tahun di Madinah. Artinya ayat ini turun setelah 2 tahun 2 Hijrah. Kalau hitung-hitung Rasulullah berada di Madinah 2 tahun di usia 55 tahun sementara beliau wafatnya usia 63 tahun, maka lebih kurang beliau selama hidup beliau menjalankan puasa Ramadan 9 kali. Dalam riwayatnya 9 kali ini Rasulullah genap 30 hari hanya sekali, yang 8 kali 9 kali. Nah, disinilah ya. Maka kalau hitung-hitung secara kuantitas kali-kali masih bapak ibu-ibu di sini yang lebih banyak ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah lantas kalau lebih banyak kemudian tahun depan enggak usah puasa aja? Tidak. Pada kesempatan ini kita mengambil tema sebagaimana yang ada di layar itu, bagaimana ibadah puasa itu mampu menjadi satu paradigma restrukturisasi Islam ihsan dan ihsan kita. Ya. Kita akan mencoba kaitannya dengan pemahaman satu hukum yang kita pegang, apakah kebenaran abadi, apakah ini kamuflase. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam bertanya dalam 3 masalah. Pertama, mahuwal iman, wa mal huwal islam, yang terakhir adalah mahuwal ihsan. Sebab ini hadirin Bapak Ibu sekalian yang perlu kita cari. Sebab orang itu tidak cukup hanya iman doang tanpa aplikasi pengamalan. Sebaliknya tidak cukup orang itu aplikasi amal, tapi ternyata kepercayaannya tidak kepada Allah. Bagaimana seorang James Watt, Thomas Edison, Neil Armstrong, hidup beliau ternyata manfaat. Buktinya kita semua bisa ngaji malam, baca Al-Quran. Siapa penemu listrik pertama? Bapak ibu berada di Masjidil Haram, bisa ngaji, baca Quran, bisa qiyamul lail. Kita tanya siapa penemu listrik pertama? Kalau beliau-beliau itu mukmin, barangkali amalnya lebih banyak mereka ketimbang kita. Permasalahannya adalah apakah beliau-beliau ini termasuk orang mukmin? Sebab kalau kualitas amal tidak didasarkan kepada keimanan kepada Allah, bagaikan pohon-pohon rindang yang tak pernah berbuah, yang bisa dirasakan oleh komunitas manusia. Hanya sekedar manusia berada di bawahnya, berlindung di bawahnya ketika terik matahari bersinar panas, maka saat itulah manusia memanfaatkan lindungan daripada pohon tersebut. Kesempatan ini mari kita bersama-sama melihat bagaimana Islam kita, bagaimana iman kita, dan bagaimana ihsan kita sehingga terjadi satu peradaban di mana puasa kita menempati posisi puasa yang benar. Hadirin Bapak Ibu sekalian, maka pertama kali yang harus kita cek adalah tentang nilai kebenaran puasa kita. Sebab di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang puasa Ramadan yang didasari karena iman dan mengharap-harap ridho karena Allah, pastikan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Itu sudah jelas. Ya, hadis sahih. Permasalahannya sekarang, puasa yang kayak apa yang membentuk karakter diri kita ini sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mencoba untuk melihat, maaf saya minta izin, Pak. Bapak Ibu sekalian, saum sebuah paradigma reinterpretasi iman, Islam dan ihsan. Dalam kehidupan kita itu ternyata sangat dipengaruhi bergulirnya beberapa hal yang satu sama sisi adalah memberikan corak tentang kebenaran. Paling tidak ada tiga kebenaran yang harus kita cari. Nanti ini nyangkut masalah kualitas puasa kita. Pertama adalah kebenaran agama. Agama diyakini sebagai aturan yang datang dari Allah. Kebenarannya bersifat inherent, mutlak dan absolut. Itu real. Artinya apa? Puasa kita nanti posisinya di mana? Nabiullah Ibrahim alaihi salam perjalanan jauh dari Palestina menuju Hijaz. Hijaz itu sekarang ya Masjidil Haram itu. Jauh-jauh mengantar Hajar, membawa sang putra yang masih merah. Diutus oleh Allah berjalanlah Ibrahim menuju Hijaz. Begitu di Hijaz yang sekarang ditempati Mas'ah, yaitu tempat sa'i itu Bapak Ibu sekalian, ternyata Nabi Ibrahim sampai Arafah. Di Arafah perjalanan dilalui se-Ibrahim sampai ke Mina. Di malam Arafah Nabi Ibrahim bermimpi, ya bunayya inni ru'aitu fil manam an adbahuka fangdur maza taro. Wahai anak-anakku, maksudnya Ismail, aku telah melihat di dalam impianku, di dalam tidurku aku menyembelih kau diperintah oleh Tuhan, maka bagaimana pendapatmu? Ternyata sang Ismail seperti ini menyatakan, ya abatif al ma ta'muruni satajiduni insyaallah. Wahai ayanda, kerjakanlah perintah Tuhanmu, engkau akan mendapati aku sebagai anak yang sabar insyaallah. Ini kebenaran. Kalau didasarkan kepada rasionalisasi, kebenaran intelektual, kebenaran pengetahuan yang bersifat empiris, kebenaran filosofis, tidak masuk akal. Tapi apa dikata Ibrahim, Ismail dan Hajar, ternyata begitu ditinggal oleh Ibrahim, wahai Ibrahim, kau tinggalkan aku di tempat yang sangat tandus, lembah, padang pasir, tidak kau berikan bekal suatu apa, apakah ini perintah Tuhanmu? Dijawab oleh Ibrahim, iya, kutinggalkan kau di sini karena atas perintah Tuhanku harus kembali ke Palestina. Bapak Ibu sekalian, konsep seperti inilah di mana kalau tidak Ibrahim dibenarkan tentang kebenaran agama tidak mungkin terjadi. Maka kebenaran ini yang dilandasi ucapan sami'na wa ato'na. Di mana puasa kita? Apakah puasa kita dilandasi tentang embel-embel agar kita sehat badannya? Apakah puasa kita diembeli dengan agar kita puasa sekalian untuk diet? Tidak saya pikir, ya. Apakah Bapak Ibu puasa karena tetangga? Insya Allah tidak. Apakah puasa kita karena mertua? Tidak juga. Apakah puasa kita karena orang tua kita? Apa teman kita? Apa pejabat kita? Tidak. Karena puasa kita semata karena sami'na wa ato'na. Ini yang saya maksud adalah kebenaran agama yang kita tampilkan. Kebenaran agama, kebenarannya adalah bersifat dogmatis, inherent dan absolut yang tidak dapat diganggu-gugat. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kebenaran agama. Yang kedua adalah kebenaran ilmu pengetahuan dan filsafat. Yang kita lalui kadang-kadang juga bicara tentang kebenaran ilmu pengetahuan dan filsafat. Masalahnya adalah di manakah posisi puasa kita? Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wal mutallaqat yatarabbatsna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya wajib baginya menunggu 3 kali quru. Quru jam'u min qur'in. Quru artinya tahrun atau haid. Ibu-ibu yang dicerai oleh suaminya dengan cerai biasa, maka konsep Al-Qur'an harus menunggu 3 kali suci atau 3 kali haid. Di dalam ayat lain bahwa ibu-ibu yang ditinggal oleh suami meninggal dunia, maka wajib baginya menunggu waktu 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyro, arba'ata asyuri wa asyro. Permasalahannya adalah, untuk apa Allah mengatur bagi wanita yang ditinggal oleh suaminya wajib menunggu masa iddah 4 bulan 10 hari? Untuk Allah, untuk apa Allah mengatur bagi wanita yang dicerai oleh suaminya biasa wajib menunggu 3 kali suci? bila ada alasan untuk mengetahui bersih tidaknya janin selama 3 bulan bahwa rahim itu benar-benar dikatakan suci. Ilmu pengetahuan membuktikan secara empiris benar. Tapi apakah itu agama seperti itu? Tidak. Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya khamar, maisir, judi dan lain sebagainya diharamkan oleh Allah. Pertanyaannya, apakah rahasianya Allah mengharamkan khamar? Bila dijawab sementara karena khamar memabukkan, lantas apakah orang yang sudah biasa minum khamar lantas tidak mabuk kemudian halal? Allah mengharamkan tentang babi. Pertanyaannya, kenapa babi diharamkan? Dijawab sementara oleh pengetahuan karena unsur-unsur daging yang ada di dalam ejen babi itu adalah mengandung cacing pita. Pertanyaannya, apakah mungkin babi yang dipanaskan sekian ribu derajat kemudian dimungkinkan secara medis tidak ada unsur penyakit pita kemudian dimakan menjadi halal? Tidak. Ini namanya kebenaran empiris, kebenaran ilmu pengetahuan. Lalu di manakah posisinya? Demikian pula hadirin, nanti di manakah posisi kebenaran puasa kita? Sebelum kita ngecek kembali, mari kita lihat. Kebenaran yang ketiga adalah teknologi. Sering terjadi kecenderungan teknologi dan filsafat menentang agama. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kelahiran anak dengan pendekatan teknologi oleh seorang dokter? Ada seorang di Inggris jauh-jauh ngebel, "Ustaz, tolong buatkan calon nama anak saya yang bahkan lahir." Kita tanya, yang diminta namanya laki apa perempuan? Dijawab oleh si bapak, "Laki-laki saja." "Bapak, kok tidak menyiapkan nama perempuan?" Kata si bapak, "Tidak Ustaz, karena berdasarkan tes dari dokter, anak saya bakal lahir laki. Bahkan panjangnya pun diketahui, lebarnya pun diketahui, beratnya pun juga diketahui. Tanggal lahirnya diketahui, jamnya diketahui. Saya mencoba untuk mencatat benarkah pernyataan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, pada waktu yang telah ditentukan benar. Bahwa kelahiran anak yang dinyatakan oleh si bapak lahir kelamin laki. Harinya persis, jamnya persis, detiknya persis. Maka para orientalis akan mendobrak kita. Hai umat Islam, bicara tentang kematian dan kehidupan bukanlah bicara tentang akidah Tuhan. Mari kita kemarilah bahwa bicara mati dan kehidupan adalah bicara tentang ilmu pengetahuan teknologi. Ini mulai kendala-kendala pendangkalan akidah kita. Bahkan hadirin Bapak Ibu sekalian, sayangnya perkembangan teknologi terkadang mengusik ketenangan akidah kita. Zaman dulu sulit atau lama tidak turun hujan, masyarakat diajak bareng-bareng untuk sholat istisqa. Sekarang gak usah sholat istisqa. Ya, diinformasikan sebagian masyarakat membayar kepada RT/RW-nya, kemudian nanti urunan akan dibuatkan hujan buatan. Bagaimana konsep teknologi kita? Bahkan sampai sekarang, yang mulanya gempa bumi itu semula diyakini sebagai murka Tuhan Allah. Tapi sekarang banyak masyarakat mengalihkan pandangannya bahwa gempa terjadi karena pengaruh lempengan bumi. Hati-hati akidah kita mulai dikerokoti. Kenyataan seperti inilah hadirin Bapak Ibu sekalian. Maka ditanyakan bagaimana konsep Al-Quranul Karim. Bagaimana Al-Quran menjawab tantangan bahwa anak lahir sudah diprediksi sekian bulan yang akan datang sudah ditetapkan. Konsep Al-Quran adalah solihun fi kulli zaman wal amkan. Al-Quran tepat pada posisi dan sasaran. Dan dia selalu tepat dalam kenyataan. Artinya, Al-Quran akan bicara, "Hai manusia, silakan kalian bicara tentang teknologi. Bicara tentang kebenaran anak lahir dengan prediksi sekian bulan sudah diketahui. Tapi ingatlah bahwa anak yang lahir, apakah ada jaminan bahwa dia akan menjadi anak soleh?" Maka ilmu medis tidak pernah bisa menjawab. Apakah benar bahwa ilmu medis yang sudah memprediksi sekian bulan lahir ternyata benar? kemudian medis sudah mampu untuk memprediksi 2 bulan yang akan datang anak bisa bicara lancar, 2 tahun yang akan datang bisa bicara lancar, tidak akan pernah ada. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian, di dalam konsep Al-Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sekali lagi, mari kita posisikan puasa kita dulu. Apakah puasa ini kita kaitkan dengan kebenaran teknologi semata? Apakah kita kaitkan dengan kebenaran ilmu pengetahuan dan filosofis yang kebenarannya kamuflase dan fata morgana? Ataukah puasa kita ini kita kaitkan dengan kebenaran Allah? Pastikan sebagai orang Islam akan berlandas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa kita adalah imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka konsep inilah yang kemudian bagaimana refleksinya dengan iman, Islam dan ihsan kita. 12 perkara pedoman hidup umat manusia. Ya. 12 perkara itu Bapak Ibu sekalian, 6 perkara pertama rukun iman. Antuk minu nabilla wa malaikati wa kutubihi wa rusuli. Ada rukun Allah, rukun pertama iman adalah Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, takdir, kodok takdir baik dan buruknya. Ditambah dengan rukun Islam. Yang 5, antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamah salah, wa ita zakah, wa semi ramadhan, wa hijjal baiti manis tato'a ilaihi sabila. Maka jadilah rukun-rukun Islam yang 5. Apa yang 1? Yang 1 adalah ihsan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu ihsan? Anta abudullah ka'annaka tara wa illam tara ka'annahu yara. Yaitu engkau beribadah kepada Allah. Di saat engkau ibadah kepada Allah, yakinilah bahwa engkau mampu untuk berdialog kepada Tuhanmu Allah. Tapi hai manusia, bila engkau tidak mampu untuk berdialog, maka yakinilah bahwa engkau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah persis seperti ini, insyaallah aman negara kita ya. Iman tidak hanya di masjid saja, iman tidak harus di musala saja. Tetapi iman kita bawa ke pasar, iman kita bawa kantor, iman kita bawa ke rumah, iman kita ketika di jalan raya. Kalau sudah seperti ini, maka timbullah kualitas iman Islam dan ihsan, terjadi satu sinergi yang harmonis. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kemana kita kembali? Jawaban sementara adalah kembali kepada kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti ada kaitannya dengan bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Qur'an yang disebut dengan bulan Al-Qur'an. Bicara tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sunnah-sunnah yang memang wajib dikerjakan. Ada sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan tapi tidak wajib dikerjakan. Ada sunnah-sunnah yang berkait dengan niat kita. Bahkan ada sunnah-sunnah yang haram kita lakukan. Apa sunnah yang wajib? Rasulullah memposisikan tenaganya dengan memposisikan tangannya, Allahu Akbar. Ketika rukuk, posisi tangan berada di dengkul beliau, ya, di siku-siku beliau. Diajari oleh Jibril seperti ini, maka tidak sah barangkali Bapak Ibu rukuknya kemudian tangannya ditempel di tetangga. Allahu Akbar. Rukuk begitu modern tidak sah. 7 anggota badan Rasulullah diajari oleh Jibril. Wajah, 2 tangan kita, kemudian lutut kita dan ujung kaki kita. Ini adalah sunnah wajib. Ada orang sholat, kakinya nempel, tangannya nempel, 2 dengkulnya juga nempel, kepalanya gak nempel. Ditanya, ngapain lo kok gak nempel? Aduh sayang, kopiannya baru. Umpama. Tidak sah. Bapak Ibu, kopiah nempel, tangan 2 nempel, kemudian lutut nempel, tapi 2 kaki tidak nempel. Itu pun juga tidak sah. Ini fikih ya. Konsep-konsep sunnah yang wajib adalah seperti itu. Ada juga sunnah yang boleh ditinggalkan tapi sangat dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir selama hidup beliau setelah Isra Mi'raj tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Mari kita bandingkan dengan kita. Bapak-bapak, qiyamul lail ya, malam ya, insyaallah lewat tarawih itu sudah qiyamul lail ya. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu an, ya Rasul, kenapa Tuhan ini sholat terus tiap malam sampai kaki Tuhan bengkak? Dijawab oleh Rasulullah, ya Kumairo, an aku na'abdan syakuro. Aku kepingin menjadi hamba yang banyak bersyukur. Ya Rasul, kenapa Tuhan? Tuhan sudah dicalonkan oleh Allah sebagai penghuni surga. Tapi Tuhan sholat terus tiap malam sampai Tuhan kakinya bengkak. Dijawab oleh Rasulullah, ya Humaira, an akuna abdan syakuro, aku kepingin menjadi hamba yang bersyukur. Yuk dibandingkan dengan kita, kita sudah persis Rasul apa belum? Bapak ibu qiyamul lail, qiyamul lail. Bapak ibu ada yang qiyamul lail sampai kakinya bengkak? Ada yang kakinya bengkak pak? Ada yang jawab asam urat katanya. Ayam asam urat ya, ya. Itu qiyamul lail Rasulullah. Sangat dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir tidak pernah meninggalkan salat qabla subuh. Fajar. Karena salat fajar itu adalah kata Rasul, salat yang nilainya lebih indah, lebih tinggi, lebih mulia ketimbang dunia seisinya. Mari saya yakin kalau sekarang ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, Bapak Ibu nanti mulai nanti malam mulai bergegas. Punya semangat baru. Jangan sampai saya tidak sholat qabla subuh. Itu namanya menjadi ilmu manfaat. Ya. Itu namanya menjadi ilmu manfaat. Nah, itu sunnah. Sangat dianjurkan tapi boleh ditinggalkan. Ada sunnah-sunnah berkait dengan niat kita. Maaf. Kalau warna pakaian putih sunnah Rasulullah, tapi model-modelnya bagaimana Rasulullah pakaian pakai jubah, itu kebudayaan Arab. Artinya Bapak Ibu sekalian, silakan dari Masjidil Haram pulang ke Indonesia kemudian pakai jubah, ya. Tapi jangan dikaitkan dengan bahwa jubah itu sunnah Rasul. Itu budaya Arab. Tapi yang namanya warna putih itu memang sunnah Rasulullah. Nah, kadang-kadang kita kan tidak nanti makan bareng-bareng, maaf, maaf, ya maaf, kita pakai tangan umpamanya ya, ya silakan, karena bisa menjamin kebersihan bersama, tapi jangan dijadikan alasan kita pakai ember banyak orang, kemudian ini sunnah Rasul, apalagi pakai tiga driji, tiga jari-jari, ya, itu memang ada riwayatnya seperti itu, apakah itu sunnah Rasul? Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang terakhir, sunnah harus ditinggalkan. Ada sunnah tapi wajib ditinggalkan. Makanya kita tidak mudah mengatakan orang itu, eh kamu itu berbuat ada contohnya Rasul apa tidak? Kalau tidak awas bid'ah. Allahu Akbar. Tidak sadar kita bahwa ada sesuatu yang dicontohkan malah wajib ditinggal. Contohnya zakat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya itu haram menerima zakat, ya. Rasulullah dan keluarganya haram menerima zakat Bapak Ibu sekalian, tapi Rasulullah boleh menerima hadiah. Sedekah dan zakat diharamkan oleh Rasulullah dan keluarganya. Tidak boleh kita tiru-tiru, saya harus persis Rasulullah padahal statusnya sebagai mustahik. Ya kan? Atau malah dibalik, kita sebagai muzaki malah pura-pura menjadi mustahik. Silakan amil. Kita kaya cukup silakan jadi amil, punya hak. Tapi jangan mengharamkan karena kita punya status sebagai amil. Nah, ada lagi ibu-ibu, ini bagi ibu-ibu, ya, sunnah harus ditinggalkan. Siti Aisyah itu ketika ditinggal Rasulullah, Siti Aisyah usianya masih di bawah usia 20 tahun. Konsep hukum Islam, istri-istri Rasulullah yang ditinggal oleh Rasulullah maka haram nikah lagi atau haram dinikahi oleh laki-laki lain. Artinya apa? Maaf ibu-ibu, maaf bapak-bapak, ada yang meninggal mendahului kita almarhum, kemudian ibu-ibu mengharamkan, haram aku nikah lagi, justru itu haram ya, itu haram. Jangan sampai punya konsep bahwa aku mengharamkan diriku karena suamiku meninggal duluan, maka aku haram untuk nikah lagi. Justru ini konsep haram. Kecuali kalau pertimbangan, oh anak saya masih kecil-kecil membesarkan dan sebagainya, ada pertimbangan lain. Atau sebaliknya untuk bapak-bapak, lihat istrinya masih muda, bapak sudah sepuh, ya nafasnya keluar masuk, batuknya tiap hari, kemudian ketika ada tanda-tanda Israel mendekat, ma, ambilkan kertas ma, ada apa-apa, ini mau saya wasiat, apa wasiatnya dibaca. Istri yang tersayang, setelah aku tiada, jangan coba-coba menikah lagi sayang. Tertanda calon mayat. Itu haram bapak ibu sekalian. Wasiat seperti ini haram. Apalagi dikasih embel-embel, NB, catatan besar. Awas kalau memaksa nikah, malam-malam ku cekek kau. Lebih haram lagi ini. Ini tidak umum dan tidak familiar dalam kehidupan kita. Karena apa? Sunnah harus ditinggalkan. Ini yang harus kita tinggalkan karena bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bapak ibu sekalian, ya, kembali kita kepada Al-Quran. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Maka saya teruskan, Pak Menteri. Kondisi umat Islam kita bagaimana, seberapa jauh kualitas terhadap Al-Quran. Kenyataannya mengkaji dan mendalami kitab suci Al-Quran ini sangat memprihatinkan. Membaca Al-Quran setiap hari belum banyak dilakukan, sementara Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, bacalah, bacalah. Ternyata frekuensi ini kalau kita adakan penelitian, semakin hari semakin menjauh umat Islam daripada Al-Quran. Yang lebih parah lagi hadirin bapak ibu sekalian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, masih banyak saudara-saudara kita ini yang sampai meninggal belum bisa membaca Al-Quran. Pertanyaan yang sangat sekrit. Al-Quran menyatakan syahrur ramadhan alladhi umzila fihil quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini sebagai satu hukum lehalitas. Di dalam Indonesia perlu ada satu gerakan nasional pemahaman dan pengamalan Al-Quran. Kalau bagi saya sekarang mumpung Ramadan, bapak ibu ngerti tidak ngerti, mumpung Ramadan bacalah Al-Quran. Ya, karena apa? Ngerti tidak ngerti sudah punya nilai pahala. Tapi jangan terus-terusan. Nanti sampai meninggal, ngerti enggak ngerti, bacalah Al-Quran, tidak paham-paham. Kenapa demikian? Di dalam konsep Al-Quran, sementara masih banyak saudara kita ini kalau ditanya yakin terhadap Al-Quran, yakin. Coba saya bertanya kepada bapak ibu yakin terhadap Al-Quran? Yakin belum rata. Ibu-ibu yakin terhadap Al-Quran? Yakin. Sekali lagi, bapak ibu yakin terhadap Al-Quran? Yakin. Tidak ada paksaan? Ada intervensi dari Amerika? Tidak ada, ya. Oke, karena semuanya sudah yakin, saya bertanya, keyakinan kita ini apakah di back up dengan realita? Bapak ibu sudah yakin, apakah sudah mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh? Gentleman, mengakui sebenarnya. Ya. Saya setelah melihat seluruh Indonesia dalam lintas provinsi, kecuali Irian Jaya, ternyata pernyataan ini di back up kebenarannya. Ada tiga faktor. Selama ini umat Islam yakin terhadap Al-Quran tapi belum sungguh-sungguh terhadap Al-Quran. Pertama, faktor yang mempengaruhi bahwa ada satu kesan bahwa Al-Quran yang notabene-nya bahasa Arab itu sulit. Yang kedua, alasan sibuk. Yang ketiga, alasan malas. Pada kesempatan ini saya akan bicara tentang benarkah Al-Quran itu sulit. Ya, saya tidak bicara masalah sibuk dan malas. Sementara di dalam Al-Quran ada jaminan tiga surah. Surah pertama Al-Qamar, surah ke-54. Bapak ibu bisa ngecek nanti di rumah. Ayat 17, ayat 22, 32 dan ayat 40. Kemudian cek lagi surah Maryam, surah ke-11, ayat 97. Satu lagi ayat surah Ad-Dukhan, surah ke-44, ayat 58. Sayangnya surah ini belum di pick up atau belum direspon oleh sebagian umat Islam Indonesia. Mari kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. persepsi sebagian besar umat Islam bahwa mempelajari Al-Quran sulit ternyata tidak benar, insyaallah. Ya, nanti kita kaitkan dengan kebenaran hukum logika dan kebenaran hukum dogma. Di manakah kita bisa melihat Allah membackupnya di dalam surah Al-Qamar paling tidak ayat 17, 22, 32 dan 40. Kita cek bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 ayat, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muttaqir. Diulang lagi, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muttaqir. Ayat ini menyatakan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Pertanyaannya bukan urusan kemampuan, tapi atas dasar kemauan. Ya. Ya. Ya. Oke, makasih. Ya. Bapak Ibu sekalian, rahasianya di mana kemudahan Al-Qur'an? Setelah dihitung kosakata Al-Qur'an yang 30 juz ini tidak sampai 110 ribu kata. Ya. Juz 1 3624, juz 2 3628, juz 3 3630 kata. Juz 4 3602 kata. Kita punya angka rata-rata setiap juz Al-Qur'an adalah tidak lebih 3650. Kata yang saya maksud begini, bismillahirrahmanirrahim, bi ismi Allah ar-rahman ar-rahim, 5 kosakata. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi Allah rabbi alalamin, 5 kosakata. Kul huwallahu ahad, kul huwa Allah akad, 4 kosakata. Itu seluruh Al-Qur'an tidak sampai 110 ribu kata, 30 juz. Uniknya, setelah diindeks lagi ternyata 30 juz ini 79% merupakan kata-kata ulang. Ya. Artinya apa? Bagaimana kita mengkaji secara intensif 21% kosakata yang mewakili daripada ketebalan Al-Qur'an. Mari kita cek. Contohnya allazina. Seluruh Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Telkom, cek Windows Arabic the whole Quran. Bahwa allazina diulang 810 kali seluruh Al-Qur'an. Artinya kalau sekali kita hafal allazina sama dengan hafal 810 kali. Lafaz hum diulang oleh Allah 3000 kali. Mari kita bayangkan. Satu halaman Al-Qur'an ini berapa kosakatanya? Kalau model Quran pojok rata-rata 200 kosakata satu halaman. Minimal 175, maksimal 125. 225. Artinya apa? Rata-rata 200 kosakata, maka kita genapkan 3000 kosakata sama dengan 15 halaman Al-Qur'an isinya hum saja. Untungnya Quran kita tidak diindeks. Maka kalau diindeks Bapak Ibu ngajinya gampang. Hum. Karena apa? Humnya saja isinya 3000 kali. Dan seterusnya. Yang banyak mewakili kosakata di mana? Ini kunci juga. Ternyata ringkasnya telah ditemukan Al-Baqarah merupakan miniatur global dari sebuah potret bingkai Al-Qur'an. Artinya, silakan Bapak Ibu belajar Al-Qur'an juz 4, juz 5, juz 6, tapi kalau belum menguasai 1 juz, 2 dan 3, jangan diharap lancar. Karena konsep Al-Baqarah merupakan miniatur global dari sebuah konsep Al-Qur'an. Oke. Kemudian kuncinya, siapapun ingin lancar baca Al-Quran, lancarkan dulu surah Al-Baqarah. Begitu pula siapapun ingin menerjemahkan Al-Quran, berlatih dulu surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 3 juz. Paling tidak siapapun kalau belum berkesempatan 3 juz pertama, kuasai 3624 kosakata yang tertuang di dalam juz pertama. Nah, sekarang contoh sekilas seperti ini. Ya. Ini sengaja saya sampaikan biar membangun satu komitmen mumpung bulan Ramadan. Dihitung saya qulu sufaha diterjemahkan kata demi kata, isim fi'il huruf dan seterusnya. Mari kita cek. Ada kata-kata yang dikotak-kotak, ada yang tidak pakai kotak. Kosakata yang dikotak-kotak ini kosakata yang memang belum diketahui sebelumnya. Tapi mari kita bayangkan Allah atau Ar-Rahman Ar-Rahim berikutnya, kenapa tidak dikotak? Karena kosakata